Parres. Con López, con Tol Parres. Con López, con Tol Parres. Con López, con Tol Parres. Con López, con Tol Parres. Con López, con Tol Parres. Chocha, chocha. Negeri paling benar, rasane goyos warga. Orang peduli donyo tadi neraka. Negeri tanah air di penilan merdeka. Tanah lahirkan tata, tata untuk rakyat. Di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat. Berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat. Memayu hayuning pawono. Soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wes tabur suling wes muni. Holo wes kontol bares. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati manunggal kawula Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat terjajah desa milang kori. Nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Ayo sasane sing kota sambangku kubono kating songo. Kure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diupamake cacakang ora ninggalke lancaran. Para bumi sing laene dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani, holopes kontol baris ayo dadi siji. Sepi ing pamre, rame ing gawe. Sejarah neng kene wis buktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja.